كل واحد منكم يقرأ. نعم قرأنا شرح قرأنا شرح وغريب وكذلك معنى كلمات بقي ما يستفاد من الحديث. ترجمتموها نعم ترجمنا. طيب اقرأ. تحريم ربا الفضل. Bi an yuba'a ba'dhu bi ba'dhin apa artinya tadi? Dengan menjual. Dengan yang lain. Salah. Satu jenis dengan jenis yang lain. Salah juga. Yang pertama mirip, tapi kurang lurus bahasanya saja. Artinya tamr yang satu jenis ditukar sesama jenisnya. Sebagian jenis itu dengan sebagiannya. Naam. Baik. ما هو ربا الفضل أنت وما وكم نوعا الربا ها أيوة belum lengkap. Menukar apa dengan apa? Sejenis atau tidak sejenis? Jayid. Menukar amwal ribawiyah yang sejenis dengan jenisnya dengan tambahan. Jangan lupa itu definisinya. Harus ada kata amwal ribawiyah. Karena kalau bukan amwal ribawiyah, tidak ada riba. Mau ditambah, mau dikurangi, mau 1:2, terserah. Tetapi, kalau amwal ribawiyah, terjadi padanya riba. Sehingga pertama harus dikatakan, menukar amwal ribawiyah, satu jenis dengan jenis yang sama, dengan adanya tambahan. Tapi itu satu jenis. Jenis lainnya apa? Riba apa? Riba nasi'ah. Ma huwa? Hampir mirip dengan yang tadi, tetapi ada kalimat muqabilal muddah sebagai pengganti waktu. Jadi apa? Menukar amwal ribawiyah dengan jenis yang sama dengan tambahan sebagai pengganti waktu penundaan. Bayar bulan depan, iya, tapi ditambah sekian. Bayarnya tahun depan boleh, tapi tambah sekian. Itu namanya riba an-nasi'ah. Bedanya apa? Hanya waktu. Kalau tadi langsung ya dan biadin, tetapi dengan jumlah yang tidak sama. Adapun nasi'ah, yang satu kontan, yang satu ditunda. Nih, aku berikan 1 juta, nanti bayar 1,5 juta tahun depan. Baik. Yang kedua, Iqra, terjemah. Atas? Terus? Kemudian dia membeli dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Nah. Qala istadalla bil hadis ala jawazi mas'alatil 'ina. Padahal sudah masyhur larangannya dalam hadis secara tegas. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' sallatullah ad-dullan aw dullan hatta tarji'u ila dinikum la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan cara inah, kemudian kalian mengambil cemeti-cemeti seperti ekor sapi, kemudian kalian ridho dengan perkebunan-perkebunan, maka niscaya kalian akan ditimpa kerendahan dan kehinaan dan tidak dicabut kembali sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tetapi di sini barakallahu fikum akan dibahas nanti ikhtilafnya di kalangan para ulama. Ada yang berkata bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya masalah inah, yaitu an yabi'a sil'atan nasi'atan, pertama menjual barangnya secara ditunda, nasi'ah itu secara ditunda, tsumma yashtariha, kemudian dibeli minal mushtari dari orang tersebut dengan naqdin, dengan uang, dengan emas atau perak, ini dengan sesuatu yang kontan saat itu dibayar, aqallu min samanihal awal, tetapi lebih murah dari harga yang pertama. Perhatikan di sini, dari mana sisi pembolehannya? Kalau dikatakan hadis ini menunjukkan bolehnya, karena barakallahu fikum, di dalam hadis ini yang dilarang seakan-akan hanya hal yang sama dan satu jenis, tamar bit tamar, ya kan? Dalam hadis ini bilang penjual tamar yang jelek 2 kilo dengan 1 kilo. Ini 2 kilo dengan 1 kilo. Apa kata Nabi? Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Ini intinya riba, haram. Karena satu jenis. Tetapi kalau beda jenis boleh, katanya. Nanti akan dibantah. Kalau satu jenis tidak boleh, kurma dengan kurma, dirham dengan dirham, emas dengan emas, perak dengan perak, enggak boleh. Tetapi kalau membeli satu benda apa saja, apakah tamar ataupun selainnya, kemudian dibeli dengan naqd, dengan naqd emas misalnya, dengan emas 5 gram, tamarnya 2 kilo atau 2 liter. Emas 5 gram. Baik. Boleh enggak? Ya juz sama ya juz. Berbeda ini 5 gram, ininya 5 kilo. Boleh karena berbeda. Apa dalilnya? Hadis tadi mengatakan di akhir kalimatnya dengan sangat sangat jelas. Kalau dalam keadaan berbeda, fabi'u ma syi'tum. Silakan kalian jual sesuka kalian. Hadis ini apa hadis yang kemarin? Hadis yang sebelumnya ya. Fabi'u ma syi'tum. Baik, kalau berbeda, silakan jual semaumu. Mau dikasih harga berapa untuk ber 5 kilo itu? Harga 5.000, 500, 7.000, terserah. Karena pakainya naqd. Kemudian tamar yang sama, ini nasi'ah dulu. Pertama dibayar dulu nasi'ah. Sana al-qadimah. sanah al-qadimah. 5 gram emas tahun depan nasiah ditunda. Kemudian saat yang sama, sekarang saya beli lagi kurmamu dengan 1 atau 2 gram emas. Yajuz sama Yajuz? Boleh, karena berbeda. Masih ingat Bai'ul Inah? Saya jual korma saya kepadamu 1 kilo dengan harga 100 ribu. Ya, boleh enggak? Boleh, bi'u masyi'tum, karena berbeda jenisnya. Kemudian dibeli lagi sekarang, saya beli kormamu. Tadi kan bayar tahun depan 100. Sekarang saya beli kormamu 50 ribu kontan. Ambil. Dia pergi membawa uang kontan 50 ribu. Hutangnya berapa? Hah? Jahit. Hutangnya 100 ribu. Kormanya balik ke dia sendiri. Balik kepada dia. Ini ikhwanillahi na'azakumullah. Kalau dilihat dari satu persatu, dua-duanya tidak bertentangan dengan hadis. Karena hadis menyatakan boleh kalau nawaknya tidak sama. Tamar dengan naqd. Boleh. Habis itu dijual lagi dengan harga lebih murah. Boleh juga. Tetapi ketika direncanakan dengan tujuan permainan, hanya ingin mendapatkan 2 gram kontan sebagai pinjaman, tapi hutangnya berapa tahun depan? 5 gram. Ini juga riba. Makanya dikatakan sepintas bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya bai'ul ainah, tetapi akan terjadi nanti perselisihan para ulama. Teruskan. Gak kedengeran suaranya. Kurang keras. Ya. Wahia. Terus. Baik, terjemahkan. Ayo. Apa yang senilai dengan 100 rial dengan 120 ditunda. Nah, tawarruk dari kata warik. Warik itu uang, alat tukar, atau perak. Berarti bagaimana makna tawarruk? Maknanya bagaimana mencari uang kontan. Dia gak punya uang, pengen mendapatkan uang kontan. Maka dia membeli yang harganya 100, tapi dia beli 120. Tetapi yang akan datang tahun depan. Dia punya barang. Si penjual. Baik. Baik punya barang-barang ini. Harganya 100. Orang ini gak punya apa-apa. Pengen cari uang kontan. Pengen cari pinjaman. Minjem gak dikasih. Ya sudah, barangmu saya beri 100, saya beli 120 tapi bayarnya tahun depan. Oh, senang kan? Iya, harga 100 dibeli 120. Tapi tahun depan. Iya, silakan. Tulis kamu telah membeli ini, bayarnya tahun depan 120. Dia bawa 100 ini. Dia jual ke orang lain. tentunya dengan harga 100. Kamu mau beli apa? Mau beli itu 100, saya juga punya. Sama persis, harganya 100. Wah, gak usah jauh-jauh ke sana. Saya beli, saya jual, selesai. Orang tadi bawa apa pulang? Bawa uang. Berapa uangnya? 100. Utangnya berapa? 120. Bolehkah? Sepintas, sama seperti tadi, gak ada pelanggaran. Dia membeli barang. Barangnya bukan barang ribawi ya. Kemudian harganya 100, dia beli 120. Tapi bayangin nanti tahun depan. Setelah itu, barang itu dia jual. Supaya dapat uang. Ini juga nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Yang berikutnya. Aywa. Ya, besarnya kemaksiatan dan bagaimana kemaksiatan itu ketika sampai kepada jiwa Nabi SAW, beliau sangat takutnya dan sangat mengerikannya sehingga menyatakan Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Jadi di jiwa Nabi dosa itu sangat mengerikan. Mengingatkan pada seorang sahabat yang menyatakan kuntum tarawna ad-dunub misla ad-dubab fi a'yunikum aw fi anfikum wa nahnu nara hadha ad-dunub fi zaman an-nabiy misla al-jibal fawqa ru'usina. Apa terjemahannya? Kalian melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungmu. Wataf albiyadika hakada, kemudian engkau lakukan tanganmu mengibaskannya ke hidungmu, selesai. Padahal dosa yang sama kami melihatnya di masa Nabi seperti gunung yang akan menimpa kami. Padahal dosanya sama di mata para sahabat seperti gunung yang akan menimpa mereka. Di masa berikutnya seperti lalat yang hinggap di hidung seseorang, kemudian dikibaskan dengan tangan, kemudian terbang. Selesai. Apa maknanya? Maknanya orang semakin beriman, semakin takut pada dosa. Sehingga generasi pertama umat ini, para sahabat, melihat dosa itu seperti gunung yang akan menimpa. Sedangkan orang belakangan, melihat dosa yang sama, seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian taf'al hakada, selesai. Apalagi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika beliau melihat dosa, azuma dzalika fi nafsihi. Azuma dzalika fi nafsihi. Terasa besar di jiwa Rasul sehingga beliau menyatakan Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Sehingga faedahnya orang semakin beriman, semakin takut kepada dosa. Yang kelima, nah, ya, jadi yang kelima memang tidak disebut di dalam hadis bahwa Nabi SAW menyuruh untuk membatalkan jual beli. Tidak ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyuruh untuk membatalkan jual beli. Tetapi diamnya atau tidak disebutkannya di situ tentang pengembalian bukan berarti tidak ada. Sebab kaidahnya sudah ma'ruf, al-haram yaqtadil fasad. Sesuatu yang haram konsekuensinya merusak jual beli. Maka kalau tadi jual beli seperti itu dikatakan Allah, Allah, ainur riba, ainur riba, pasti otomatis batal. Harus dikembalikan. Harus diulangi. Kembalikan kormanya, ambil korma bagus, korma jeleknya, kemudian dijual dulu dan seterusnya. ba'dahu, setelahnya. Naam. Baqra. Wa qad warada. Naam. Ya. Jaid. Naam. Tadi sebutkan tidak ada pengembalian dalam hadis ini. Dalam lafaz kita, dalam lafaz yang tersebut yang kalian sudah hafal, enggak ada pengembalian. Tetapi kalau tidak ada penyebutannya, bukan berarti tidak ada pengembalian. Apalagi qad warada fi ba'd turuqi annahu qala hadzal riba faraddu. Apalagi dalam beberapa riwayat disebutkan dari beberapa jalan bahwa Rasulullah SAW menyatakan ini adalah riba, kembalikanlah. Berarti ada pengembalian di riwayat lain. Dan Allah berfirman, wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Pokok harta kalian. Artinya ribanya tidak diambil. Diambil pokoknya saja. Kalau engkau sudah meminjamkan 100, kemudian berbunga setiap bulan 10 sampai 200, maka ketika bertaubat ambilnya 100-nya saja. Sisanya jangan diambil. Jangan kalian mendolimi, jangan tangan terdolimi. Artinya jangan kalian sampai terdolimi, jangan pula mendolimi. Kalau uangnya enggak diambil, kamu rugi. Terdolimi karena kamu punya 100 yang hilang. Ambil 100-nya. Tetapi kalau ribanya kamu ambil, kamu mendolimi mereka. Maka kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat, maka bagi kalian harta pokoknya saja, dan itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Baik, yang keenam. Taraffuh. Jawazut taraffuh. Yang tidak boleh adalah tabaddur. Apa taraffuh? Hah? Kata-kata? Bukan. Makanya yang membuat tidak enggak boleh. Taraffuh boleh. Kamu pengen sekali-kali makan sate. Apalagi makanan yang mewah. Wah, silakan. Tidak mengapa. Tetapi jangan mubazir. Kalau sampai kebuang-buang, mubazir. Tapi kalau sekali-kali pengen makan mewah, boleh. Tidak dilarang. Bilal, kurma yang biasa, dia tukar dengan kurma yang istimewa. Pengen menjamu Nabi dengan sesuatu yang istimewa. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sehingga terjemahnya bagaimana? Jawazu taraffuh fil ma'kal wal mashrab ma lam yasil ila haddit tabdir. Bolehnya bermewah-mewah dalam makan dan minum selama ya, selama tidak mencapai pada batasan tabdir. Wasaraf, saraf juga sama tabdir. Berlebihan, saraf berlebihan. Al-manhiyya anhu. Iya. Tidak sampai kepada batas tabdir dan berlebih-lebihan yang dilarang daripadanya. Dilarang di mana? Hah? Dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat. Kulu washrabu wala tusrifu. Berarti tidak boleh israf. Yang tidak boleh adalah israf. Satu. Dan tabdzir. Ini enggak boleh. Satu, dua. Adapun taraffuh tidak mengapa sekali-kali kamu ingin makan yang enak, ingin makan yang wah gitu, silakan. Tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan tabdir. Nah, ayo sebelahnya terjemahkan. Faqad qala ta'ala Naam. Bukan barang siapa. Katakanlah, siapa yang mengharamkan jadi ini dalilnya bahwa tarafuh itu boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dan makanan-makanan yang baik. Thayyibat minar rizq. Qul hiya lil ladina amanu, katakan itu untuk yang beriman di kehidupan dunia. Berarti silakan, tidak dilarang. Pakaian yang bagus, sendal yang bagus, makanan yang lezat, silakan. Pertama, sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri sampai mencuri, merampok supaya bisa makan mewah. Jangan. Baik. Yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Yang ketiga, jangan terbuang-buang percuma, tabdir. Tidak boleh. Pertama, dengan cara yang halal, jika kalian dapat rezeki, silakan. Allah tidak melarang. Kalau punya pakaian yang bagus, pakai untuk ke masjid. Pakaian yang baik-baik secara syar'i. Apa kata Allah SWT? Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian, yang bagus, baju yang bagus, pakaian yang bagus, ketika kalian ke masjid. Ba'dahu. Mana sofnya? Allah. Kenapa enggak rapi? Wa naha anha al-mustafti. Naam. Padanya ada penjelasan sesuatu dari adab seorang mufti, adab seorang juru fatwa. Apa diantaranya adab seorang yang berfatwa? Teruskan. Wahuwa su'ila muharramah mencukupi, yang mencukupi daripadanya. Jadi, bahwa di dalam hadis ini ada faedah, yaitu adab seorang mufti. Kalau kalian nanti jadi ustaz, jadi da'i, jadi masya Allah, jadi ulama, amin, insya Allah. Jangan tertawa, Insya Allah jadi ulama. Seperti Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Ya ini berharap dan berusaha. Kalau kemudian jadi alim, mereka berfatwa. Apa hukumnya ini ya Syekh? Apa hukumnya ini wahai ustazi dan seterusnya? Kamu tahu itu haram. Maka seorang mufti jangan hanya menyatakan haram, titik. Dalilnya ini haram. Tetapi berikan jalan keluar kepadanya. Ini haram. Kalau engkau mau, kerjakan ini. Yang halal. Paham? Dari mana kita ambil faedah ini? Dari hadis ini tadi Rasulullah SAW menyatakan, Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Uf, itu adalah haram. Itu riba, itu riba. Intinya riba. Tetapi kemudian Nabi memberikan jalan keluar. Semestinya, korma jelekmu tadi, jual dulu. Setelah dijual, hasil uangnya, belikan korma bagus. Korma yang istimewa, silakan. Ini apa? Yaftah amamahu abwabat turuqil mubaha. Dibukakan pintu-pintu yang mubah. Ini haram. Yang mubah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Silakan kerjakan yang mubah. Artinya dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Jangan orang itu kemudian bingung. Ini gak boleh, ini gak boleh. Terus kita harus gimana? Sebelum orang itu mengeluh kita harus, saya harus gimana, kamu terangkan, ini gak boleh. Kalau kamu mau mendapatkan keuntungan yang halal, begini caranya. Ini yang dibolehkan. Ini yang mubah. Mafhum? Jayid. Ikhtilaful ulama. Perselisihan para ulama. Kita akan bahas pada pelajaran berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. ننتقل إلى الدرس عقيدة